الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعتلة والجهمية، ونصدق بما جاءنا عن الله تعالى في كتابه وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره، نوجب العمل بمحكمه ونقر بمشكله ومتشابهه، ونكل ما غاب عنا من حقيقة تفسيره إلى الله تعالى، والله يعلم التأويل المتشابه من كتابه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال بعض الناس: الراسخون في العلم يعلمون مشكله، ولكن الأول قول أهل المدينة وعليه يدل الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كلنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال المصنف رحمه الله، berkata الإمام محمد بن أبي بكر yang dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya اجتماع الجيوش الإسلامية في حرب المعطلة والجهمية، menukil perkataan Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani yang dikenal dengan nama Imam Malik al-Saghir ketika menjelaskan akidah Ahlu Sunnah. Dan dia adalah ulama dari ulama-ulama Malikiyah yang bermazhab Imam Malik dalam bab fiqih rahimahullah. Beliau berkata: "Wa nusaddiqu bima ja'ana 'anillahi ta'ala fi kitabih." Dan kita membenarkan apapun yang datang kepada kita dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala atau dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang datang dalam kitab kita, kita benarkan. Segala berita yang terdapat dalam Quranul Karim wajib dibenarkan. Jangan ditolak dan ditentang sebagaimana mazhabnya orang-orang yang menyimpang ahlul dhalal minal falasifati wal mutakallimin wal batiniyah, orang-orang yang menyimpang daripada ahli filsafat, ahlul kalam, kaum batiniyah, ya, yang mengatakan Quran ada zahirnya, ada batinnya. Zahirnya tak sama dengan batinnya, hanya kami yang mengetahui batinnya. Ya. Adapun kita mengimani apapun yang Allah beritakan dalam Quran Al-Karim. Ya, tatkala Allah mengatakan fa idza waqa'a alaihimul qawlu akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimun nasa. Manakala telah datang ketentuan kami berupa kiamat, sebelumnya kami keluarkan untuk mereka dabbatan minal ardi, binatang melata dari bumi ini yang berbicara kepada manusia. Kita imani. Ya. Hatta idza Allah Subhanahu wa taala datang Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Ayatnya dalam surah Al-Kahfi. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya. Naam. Naam. Anil Ya'juj wal Ma'juj. Hatta idza futiha Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Iqtaraba al-wa'dul haqq. Ya. sehingga tatkala kami bukakan benteng Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka pun mengalir bagaikan air bah dari segala macam penjuru. Kita imani apapun yang Allah katakan, kita imani. Ya. Wa ma thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang datang dengan keterangan yang benar, sanad yang sahih, matan yang benar dari Rasulullah SAW, apa yang beliau beritakan kita imani. Ya. Tatkala dia berbicara tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, kita imani. Ya. Tak boleh kita tolak sebagaimana manhajnya Ahlul Kalam yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang jalla, Allah jalla wa ala, dikatakan Nabi, yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kita imani. Ahlul Kalam menolak perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, datanglah Tuhan malaikat bersaf-saf. Mereka menolak Allah datang. Begitulah seterusnya. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah, wajah terang benderang ketika melihat kepada Tuhannya. Kata mereka, tidak mustahil Allah dapat dilihat. Karena yang dilihat itu adalah merupakan makhluk. Karena yang dilihat pasti dalam satu jihad, dalam satu tempat. Dan Allah munazzahun anil jihad, Allah maha suci daripada tempat dan seterusnya. Kita mengimani semuanya. Apapun yang Allah katakan, apapun yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang Isa bin Maryam, "Ama qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiya lahum." Mereka tak pernah membunuhnya, mereka tak pernah menyalibnya, tapi Allah buat mereka terkecoh seseorang yang dimiripkan dengan dia. Ya, kata Allah, "Ama qataluhu yaqina," mereka tak pernah dengan yakin merasa membunuh Isa bin Maryam. Kita imani. Apapun datang dari Allah, kita imani. Ya. Barrafa'ahu Allah, tetapi dia diangkat Allah, kita imani. Ya, inilah mazhab kita Ahlus Sunnah. Tidak kita gunakan akal kita untuk menentang ayat karena menurut kita tak sesuai dengan akal kita. Bagaimana manhajnya Al-Falasif Ahlul Kalam Jahmiyah. Naam. Berkata beliau, nujibu al-amal bimuhkamihi, dan kita mewajibkan beramal dengan segala ayat yang muhkam. Al-Quran Al-Karim dibagi Allah menjadi muhkamat dan mutasyabihat. Huwalladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ialah Allah yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad, ya, ayat, wallazi anzal alayka min alkitab, daripada isi alkitab, minhu ayatun muhkamat, ada ayat-ayat yang jelas. Al-muhkamat adalah ayat-ayat yang jelas, terang, tak ada padanya kesamaran. Ya, tak ada padanya sedikit pun kesamaran. Dan itulah kebanyakan Quran, kata Allah, hunna ummul kitab. Ayat-ayat muhkamat ini yang merupakan induknya Al-Quran. Ya, tentang tauhid jelas muhkam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas muhkam. Wa ilahukum ilahun wahidun, Tuhan kalian Tuhan yang satu. Ya. Tentang ayat-ayat berupa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, haji wa atimul hajj wal umrata lillah. Jelas. Ya, muhkam kewajiban haji. Kewajiban salat, innas salata kanat al mu'minina kitaban mauquta. Ya, ini kewajiban-kewajiban yang jelas. Inilah kebanyakan isi al-kitab. Tentang hudud jelas, wasadiq wasadiqatu faqtu aydihuma jazaan bima kasaba. Yang mencuri, baik laki-laki perempuan, potong tangannya, jelas. Wazaniyatu wazani fajridu kullu minhumma mi'ata jaldah. Yang berzina, perempuan laki-laki, deralah mereka 100 kali deraan. Juga jelas, 100 jelas. Ya. Yang berkaitan dengan bilangan-bilangan, walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina 14 jelas. Barang siapa yang wafat dan meninggalkan istri-istri, maka iddah mereka adalah 4 bulan 10 hari, jelas. Ya. Ini namanya apa? Muhkamat. Dan ini kebanyakan daripada Quran. Yang mana jelas. Orang-orang awam pun memahaminya. Ya. Tak memiliki banyak makna. Ini namanya muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat. Dan dari Alkitab ini ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, kalau muhkamat secara bahasa mana yang jelas, yang rinci, yang terang. Adapun mutasyabihat dari secara bahasa mana yang samar-samar, mutasyabih. Ya. Kebalikan daripada muhkamat adalah ayat yang mutasyabihat. Yang samar-samar, maksudnya samar-samar bagi kebanyakan manusia, tidak bagi para ulama. Ulama paham. Ya. Tapi remang-remang bagi sebagian manusia karena minimnya ilmu atau karena buruknya niat. Sebagian mereka sengaja membenturkan ayat dengan ayat karena buruknya niat untuk mengecoh kaum mukminin misalnya. Ya. Isa bin Maryam disebutkan dalam sebagian ayat bahwa dia adalah merupakan ruhullah, kata mereka ini menunjukkan Isa adalah Tuhan. Ruhnya Tuhan, ruh Allah, kata mereka. Ya. Mereka muat juga hadis. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhan minhu, kata mereka. Mereka ambil potongan kata-kata wa ruhan minhu, dan ruh daripada Allah berarti dia bagian daripada Allah. Mereka tinggalkan ayat-ayat yang jelas, in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi. Tidaklah Isa kecuali hamba yang akan berikan baginya nikmat. Hamba. Ya. Dalam surah Maryam, Isa berkata ketika ditanya oleh Bani Israel kepada ibundanya, Maryam. Ya Maryamu. Ma kana abuki imra'a sawin. Wa ma kanat ummuki baghiya. Maryam, bapakmu bukan orang nakal, ibumu bukan pelacur. Ini anak dari mana asalnya? Mana suamimu? Fa asyarat ilaihi. Maka Maryam menunjuk kepada sang bayi. Qala inni abdullah. Berkata Isa, saya ini hamba Allah. Jelas hamba Allah SWT. Ya, mereka benturkan sebagian ayat dengan ayat. Tujuannya rusak untuk mengecoh umat. Ya, ini ayat-ayat yang mutasyabihat bagi mereka-mereka yang jahil. Ya, jadi Quran sebagiannya mutasyabihat yang memiliki ya kesamaran bagi sebagian orang. Ya. Bagian mengatakan dalam Quran banyak sekali pertentangan. Ya. Kata mereka menunjukkan Quran ini tidak hak, batil. Mereka benturkan ayat sebagian dengan sebagian lainnya karena bodohnya mereka. Ya, lihatlah bagaimana Allah mengatakan tentang petunjuk. Kata Allah tentang nabinya, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguh Muhammad, engkau menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Ini menunjukkan nabi bisa memberi petunjuk. Dalam ayat lain sementara Allah mengatakan, innaka latahdi man ahbabta. Engkau tak bisa memberi petunjuk siapa yang kau cintai. Walakinallahu yahdi man yasha, tapi Allah juala yang memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Ini ayat bertentangan. Ini mengatakan memberi petunjuk, ini mengatakan Muhammad tak bisa memberi petunjuk. Quran bertentangan. Ini mutasyabihat bagi mereka yang jahil. Bagi ulama tidak. Ini hidayah, namanya hidayah taufik. Hidayatul bayan. Iya, Rasulullah bisa memberi hidayatul bayan kepada manusia berupa penjelasan. Adapun hidayah taufik, ayat yang kedua itu milik Allah SWT. Engkau tak bisa memberi petunjuk siapa yang kau cintai, ini maksudnya hidayah taufik. Adapun engkau memberi petunjuk ke jalan lurus, ini hidayah bayan. Ya. Sebagian orang mengatakan salat itu dikerjakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimish sholata lidzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Karena itulah orang yang sudah berzikir berarti dia telah salat. Ini mutasyabihat bagi dia si bodoh. Subhanallah. Ulama jelas. Ya, tentang perkara salat jelas. Wa aqimush sholata wa atuz zakata, tegakkan salat. Bayarlah zakat, jelas. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata orang-orang sufi yang nyempal. Ibadah itu adalah merupakan perkara yang diwajibkan untuk ahli syariah, kaum awam. Itulah ajaran para nabi, ajaran para wali tidak. Ya, subhanallah. Ibadah itu untuk ajaran para wali yang telah mencapai ma'rifat. Ya, semuanya selesai. Karena sudah bercampur antara al-abid wal ma'bud, antara yang menyembah dan yang disembah. Ya. Yang mana yang disembah? Siapa yang menyembah? Apa yang disembah? Mereka kebingungan. Makanya kaum sufi itu tak akan mencapai kesufian sempurna sampai dia tak kenal lagi dirinya. Kalau masih kenal diri belum sempurna ilmu kesufiannya itu. Udah lupa dia, tak tahu lagi dia membedakan dirinya dengan Tuhan. Ah, baru sempurna dia. Gilanya menurut kita ahlu syariah. Kata mereka, enggak, ini sempurna dia. Kata mereka, Allah mengatakan, sembahlah ibadati Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Inilah namanya ma'rifah. Kalau sudah ma'rifat tingkatnya, ya, sudahlah. Tak lagi dapat dipisahkan antara tubuh kasar dengan ruh yang halus. Ittahadallahu tu bin nasud, Tuhan telah menyatu dengan hamba. Kalau sudah menyatu, yang mana yang mau disembah? Siapa yang menyembah? Kebingungan dia. Oleh karena itu mereka tak lagi sholat. Pakai ayat. Ini ayat mutasyabihat bagi siapa? Mereka yang jahil. Ya. Padahal jelas makna al-yaqin al-maut. Ya, Allah jelaskan dalam ayat lainnya. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dahulu ketika Allah bertanya tentang orang-orang yang dicemplungkan ke dalam neraka saqar, mereka mengatakan lam nakum minal musallin, dulu kami tidak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, kami tidak memberi makan kaum miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami tenggelam lalai bersama orang lalai. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hal berbakit. Hatta atanya yakin, sampai datang kepada kami kematian. Al-yakin bukanlah maknanya ma'rifat, tapi kematian. Kenapa dikatakan mati itu yakin? Karena yakin dia pastikan datang. Tak ada padanya keraguan. Jadi inilah ayat-ayat yang mutasyabihat bagi kebanyakan orang yang bukan berilmu. Ya. Karena itulah orang yang buruk niatnya membenturkan ayat dengan ayat, hadis dengan hadis. Yang buruk niatnya itu. Subhanallah. Ya. Tasyabihat kata mereka itu tentang zikir berjamaah, wih banyak ayatnya, berpuluh-puluh zikir berjamaah ayatnya katanya. Hadisnya pun beratus, beribu hadis tentang zikir berjamaah. Kau bilang pula bid'ah, ini dasarnya Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Mereka yang berzikir kepada Allah, berdiri, duduk, berbaring. Mereka, ini menunjukkan apa? Jamaah. Ini ayat tasyabihat bagi kaum yang jahil. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah ada pada kalian contoh suri tauladan. Adakah Rasulullah mencontohkan demikian? Ayat yang dibacakan seperti itu, berzikir berjamaah bersama-sama berdiri, berzikir bersama-sama duduk, berzikir sama-sama berbaring. Pernah antum lihat ada orang berzikir berbaring ramai-ramai? Pernah enggak? Padahal yang jelas, qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk. Kalau duduk jangan ditanya banyak, berdiri banyak orang berjoget. Sambil berzikir bareng-bareng. Adakah kau lihat orang-orang ahlu bid'ah yang berzikir berbareng-bareng dalam keadaan tidur? Berbaring? Ada jelas. Wa ala junubihim, dan ketika mereka berbaring. Gimana penerapannya? Inilah mutasyabihat. Karena buruknya tujuan. Dipaksa ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka tinggalkannya muhkam. Begitulah ciri-ciri orang sesat. Ya, berapa banyak ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, kata mereka ini ayat semuanya mutasyabihat. Subhanallah. Akhirnya karena mutasyabihat tak jelas, yang jelas akal. Subhanallah. Akal ini yang jelas Allah berikan. Maka dialah menjadi timbangan. Berarti bukan ini maknanya. Ini bukan turun. Ini bukan datang. Ini bukan bersemayam. Ini semua mutasyabihat. Ya. Karena itulah, kalau mutasyabihat, siapa yang berhak menerjemahkannya? Kami. Dari mana kalian punya hak menerjemahkannya? Siapa yang menjadikan sebagai penterjemah Allah SWT? Siapa yang mensahkan kalian? Kenapa kalian pun bersisi dalam menerjemahkannya? Ya, ahlul kalam bukan sepakat dalam menyifati sifat-sifat Allah yang tak terima kalau mereka berbeda-beda. Karena itulah Allah mengatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Adapun orang-orang dalam hatinya ada kemiringan, tak lurus, kecondongan, ya, maka dia akan berusaha mencari ayat-ayat yang samar-samar, remang-remang. Ibtigha' al-fitnah, yang tujuannya adalah mencari jalan untuk membuat fitnah, kerusuhan, keraguan-keraguan di tengah kaum muslimin. Bagaimana kaum jil dan Islam liberal yang mendatangkan keraguan-keraguan, semua agama itu sama, semuanya baik, semua penganut agama masuk surga. Subhanallah, jalannya saja berbeda-beda tapi semuanya baik. Semuanya masuk surga. Subhanallah. Ya. Inilah kerja mereka. Fi qulubihim zayg, hatinya itu miring, tak lurus. Kalau lurus tak seperti itu cara beragama. Yang mereka cari yang mutasyabihat. Yang mereka tinggalkan yang muhkamat. Kenapa mereka lakukan demikian? Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Karena ingin membuat fitnah, mencari-cari jalan takwil yang sesuai hawa nafsu mereka. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Padahal tidaklah mengetahui takwil ayat-ayat yang mutasyabihat ini kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Sebagian membaca dengan menyambung illallah warrasikhuna fil ilmi. Kecuali Allah yang mengetahuinya dan orang-orang yang dalam ilmunya. Sebagian memutuskan illallah, hanya Allah yang mengetahui ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka kita katakan sebagian ayat dalam Al-Quran memang hanya Allah yang mengetahui maknanya. Contohnya al-huruful muqatta'ah, alif lam mim. Siapa yang tahu? Tak ada yang tahu. Ada yang menafsirkan alif Allah, lam malaikat, mim Muhammad. Ini dari mana dapatnya? Ya. Ini ya hanya Allah yang mengetahuinya. Untuk apa hanya Allah mengetahui? Supaya kau tahu manusia, kau tak tahu segalanya. Allah yang tahu segalanya. Ini ujian bagimu. Apalagi yang hanya Allah mengetahuinya. Hanya Allah mengetahuinya tentang sifat-sifatnya, bagaimana kaifiatnya, bukan maknanya. Maknanya kita paham, bersemayam kita paham, tapi kaifiat bagaimana Allah bersemayam hanya Allah yang tahu. Ya, jadi ayat-ayat sifat itu semuanya muhkamat min haitsul ma'na, maknanya jelas, bersemayam ya bersemayam, tangannya tangan, mata ya mata. Bi min haitsul kaifiyah, bagaimanakah sifat tersebut? Mutasyabihat, hanya Allah yang mengetahuinya, illallah. Ya, sebagian memberhentikan sampai illallah karena memang sebagian Al-Qur'an hanya Allah yang mengetahuinya. Ya. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, dan adapun orang yang ilmunya dalam mengatakan kami beriman dengannya. Kullu min indi rabbina, semua itu ayat dari Tuhan kami datangnya. Untuk apa Allah buat ayat mutasyabihat? Ujian bagi manusia, mau enggak dia mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, memulangkan yang mutasyabihat kepada muhkamat? Maukah mereka? Sudikah mereka? Allah uji. Yang nyimpang, yang miring, dia sengaja memang kerjanya mencari ayat-ayat yang mutasyabihat untuk membuat orang tersesat. Yang muhkamah dia jelaskan, dia tinggalkan. Subhanallah. Kembali kepada kitab kita ini. Kata beliau, nujibul amala bimuhkamihi. Kita wajib beramal dengan segala yang muhkam daripada Quran. Wa nuqirru bimushkilihi. Dan kita pun mengakui ada yang muskil daripada Quran. Seperti hurufun muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Kaifiyatu sifat, muskil. Kita tak tahu. Ya, tentang kenikmatan surga tak tahu kita. Allah mengatakan dalam surga itu ada buah rumman. Dalam surga juga ada buah apa? Inab. Apa lagi dalam surga? Inab. Inaban, ada anggur. Kata Allah wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan dengan apa-apa yang mirip ketika mereka di dunia. Mirip apanya? Namanya. Subhanallah. Namanya sama-sama khamr. Kata Allah tentang di surga ada ya sungai-sungai. Sungai dari madu, min asalin musaffa, dari madu yang jernih. Sungai min labanin, dari susu. Susu apa? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Wa min khammin ladzatin lisyaribin, ada dari khamar. Khamar dalam bahasa Indonesianya adalah minuman yang memabukkan. Itulah khamar, tapi bukan itu dalam Al-Qur'an Karim. Karena Allah menafikan orang mabuk di Qur'an dalam surga nanti. Ya, subhanallah. Ya. Jadi ini kembali kepada perkara-perkara yang muskil bagi kita. Kita imani, Allah yang tahu, nanti kita akan mengetahuinya. Ya. Wa mutasyabihi, kita pun mengakui ayat-ayat yang mutasyabihat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanyakan kepada para ulama jika kita tak mengetahuinya. Ya. Was'alu ahla dzikri fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahlu dzikri, ulama-ulama jika kita tak mengetahuinya. Ya, wa nakilu ma ghaba 'anna min haqiqati tafsiri ila Allah taala, dan kita serahkan apa yang gaib, yang tidak jelas bagi kita, yang jauh daripada kita, tentang hakikat tafsirnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tafsir tentang kaifiat sifat Allah serahkan kepadanya. Jangan kau tolak, jangan kau katakan tidak turun. Dengan akalmu yang sempit, tidak mungkin Allah datang hari kiamat. Tidak mungkin Allah terlihat. Mau berapa banyak beratus ayat mereka harus buang. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Kita imani, adapun hakikatnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu ya'lamu ta'wilal mutasyabih min kitabi. Allah yang mengetahui tafsir daripada ayat-ayat mutasyabih dalam kitabnya. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indin rabbina. Ini yang membaca berhenti sampai illallah. Warrasikhuna fil ilmi, adapun yang ilmunya dalam dari ulama, mereka mengatakan amanna bihi, kami imani semuanya. Kullun min indi rabbina, datang daripada Tuhan kami. Wa qala ba'dun nas, sebagian manusia berkata ar-rasikhuna fil ilmi ya'lamuna mushkilahu, orang-orang yang dalam ilmunya mengetahui ayat-ayat yang muskil. Ini pendapat yang tadi disebutkan. Ya, yang menyambung war-rasikhuna fil ilmi, maka mereka mengatakan mutasyabih ini ulama-ulama mengetahuinya. Pendapat pertama, pendapat yang memberhentikan sampai illallah. Walakinnal awal qawlu ahlil madinah wa alaih dalul kitab. Kata Abu Bait, pendapat pertama yang mengetahuinya hanya Allah, inilah pendapat ahlul madinah, dan itulah yang ditunjukkan oleh kitab, kata beliau rahimahullah. Maka kita katakan, jika ini maksudkan dengan mutasyabih di sini adalah kaifiat sifat, iya hanya Allah mengetahuinya. Sebagian Quran, hurufun muqatta, iya hanya Allah mengetahuinya. Tentang segala macam kenikmatan di surga, hanya Allah mengetahuinya, iya. Tapi yang lain-lainnya, yang mutasyabih, menurut orang-orang jahil, orang-orang alim yang mengetahuinya. Inilah tafsir daripada muhkam dan mutasyabih. Ya. Sebagian ulama mengatakan Al-Quran itu mutasyabih, ba'din maknanya begitu mirip sebagian ayat dengan sebagian lain, keindahannya mirip-mirip. Ya, keelokannya, susunannya mirip-mirip. Ini makna mutasyabihan. Kitaban mutasyabihan yaqsha'iru minhu julul ladina yu'minuna bil akhirah, adalah kitab yang mutasyabih, yang begitu mirip-mirip ayatnya. Walaupun sebagian ayat, sebagian surat lebih utama daripada yang lain, tapi mirip-mirip keindahannya. Ini diantara pengertian daripada mutasyabihat dari sisi Al-Quranul Karim, dari sisi keindahan dan keelokan ayat-ayat dengan yang lainnya, surat-surat dengan yang lainnya. Naam. Kam baqiya minal waqt? Berapa sisa waktunya? 11. Nah, miqra. Ahsanallahu ilaikum. Wa anna afdalal quruni qarnu sahabati radiyallahu anhum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina ثم الذين يلونهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وقيل ثم عثمان وعلي ونكف عن التفضيل بينهما روي ذلك عن مالك وقال ما أدركت أحدا أقضي به يفضل أحدهما أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه فرأى الكف عنهما وروي عنه القول الأول وعن سفيان وغيره وهو قول أهل الحديث ثم بقية العشرة أسبك. Berkata Ibnu Abi Zaid Al-Qurani rahimahullah menjelaskan bagaimana sikap kita terhadap para sahabat. Dalam sahabat ini tergelincir banyak umat. Dua umat yang paling terkutuk, paling menyimpan. Yang pertama namanya Rawafid. Yang kedua namanya Nawasib. Rawafid yang mengkafirkan para sahabat. Nawasib yang membenci, memerangi Ahlul Bait. Subhanallah. Selalu saja penyimpangan itu pada dua kubu yang sangat jauh. Rawafid mengkafirkan para sahabat. Nawasib mengkafirkan Ahlul Bait. Ali dan anak cucunya. Memeranginya. Ya. Ini sikap mereka. Yang ini mencela para sahabat. Bahkan mengkafirkan. Ini mencela Ahlul Bait. Bahkan memeranginya. Nawasib. Namanya. Ahlus Sunnah terhadap para sahabat. Terhadap Ahlul Bait. Sikap yang sempurna. Mereka mengimani semua para sahabat adalah sebaik-baik manusia setelah Rasulullah SAW. Ya. Mereka mengimani para sahabat bukanlah maksum. Mereka bisa saja salah, keliru, tergelincir. Tapi ketergelinciran mereka bagaikan setetes ya, noda yang ada di samudra kebaikan mereka. Lalu sunnah meyakini Allah telah mengafan para sahabat atas ketergelinciran mereka, kesalahan mereka. Dengan segala macam perjuangan mereka, kebaikan mereka. Lalu sunnah meyakini para sahabat Allah ridai. Allah sanjung dalam Quran, Allah berikan rekomendasi dalam Quran. Ya, dalam banyak ayat wasabiqunal awwalu minal muhajirin ansar walladzina tabi'u bi ihsan radhiyallahu anhum waridwan. Mereka lah orang terdahulu dari golongan muhajirin ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tiga level. Ya, pertama level al-muhajirin. Mereka telah berlalu. Allah meridhai mereka. Yang kedua level ansar. Mereka juga terlalu. Allah meridhai mereka. Level yang ketiga adalah level yang datang setelah mereka sampai akhir zaman. Kita bisa masuk ke dalam level ketiga ini. Siapa? Walladzina taba'uhum bihsan. Mereka lah orang yang mengikuti mereka para sahabat dan para dari mengikuti kaum muhajirin ansar dengan kebaikan mereka. Bihsan. Mutabah dengan ihsan. Apa balasannya? Allah meridhai mereka semua ini. Tiga level ini. Ya, baik kaum muhajirin, baik kaum ansar, baik orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan Allah meridhai mereka semua. Subhanallah. Ini rekomendasi untuk para sahabat dan untuk orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Ya, Muhammad dan Rasulullah. Muhammad dialah Rasulullah. Walladzina ma'ahu. Ya, dan orang-orang yang bersamanya syiddah al-kufar. Mereka tegas terhadap orang kafir. Dalam peperangan tak ada cerita. Ruhamau bainahum, mereka saling merahmati untuk mereka. Tarahum ruk'an sujadan. Ya, yabtaquna fadlan min rabbihim wa ridwana. Mereka kau lihat ruku sujud mencari karunia Allah dan ridwannya. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Sungguh kening-kening mereka begitu tampak bekas daripada sujud. Dzalika mathalun fit Taurat. Itulah perumpamaan mereka dalam Taurat. وَمَثَلٌ فِي الْإِنْجِلِ كَزَرْءٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ. Perumpamaan mereka dalam Injil bagikan pohon yang kuat mengakar ke bawah. Ya. Pondasinya mengakar ke bawah. Ya. أَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ وَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ. Adapun batangnya kokoh ke atas, menjulang, menyebarkan rantingnya ke seluruh penjuru. يَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. Agar Allah SWT buat murka kepada mereka orang-orang kafir. Ibnu Katsir menyebutkan kafirnya kaum Rafidhah dari ayat ini. Karena mereka murka kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Ya Allah mengatakan liyaghidha bihimul kufar. Agar marah, agar dendam, agar dengki, agar benci kepada mereka orang-orang kafir. Maka yang dendam kepada sahabat, yang benci kepada sahabat, yang murka kepada sahabat, kuffar binasil Quran, dengan nas Quran. Liyaghidha bihimul kuffar. Allah siapkan untuk mereka ampunannya dan surga-surga. Banyak ayat menjamin para sahabat semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tingkat kita. Dan Nabi mengatakan la tasubu ashabi, jangan cela sahabat-sahabatku. Kalau akan berinfak satu gunung Uhud emas tak akan mampu menyamai infak mereka yang mereka keluarkan walaupun sebentangan tangan, sebentangan bahkan setengahnya. Mereka berinfak satu bentangan tangan mereka gandum, kita berinfak satu gunung Uhud emas tak akan dapat mengalahkan infaknya mereka. Merekalah pembuka jalan Islam. Subhanallah, sampai dengan mereka lah Islam terbentang ke seluruh penjuru dunia. Mereka yang menegakkan daulah, subhanallah, menegakkan kekuasaan. Mana daulah kaum Syiah itu mana? Mana yang mereka bentangkan kemana-mana berupa dakwah, berupa kemenangan? Mana? Tak pernah ada. Yang ada imam mereka sampai sekarang sembunyi, tak keluar-keluar. Subhanallah. Masuk ke dalam gua, lenyap, sudah beratus tahun tak hilang-hilang. Padahal mereka sudah punya negara kuat, tak berani imamnya keluar. Ini menunjukkan agama khurafat. Terpaksa mereka buat wilayatul faqih sepanjang masa. Perwakilan imam, dia yang menentukan semuanya. Padahal tak sah cuma mereka tak keluarnya imam. Banyak perkara yang tak sah ketika imam belum keluar. Subhanallah. Tapi karena tak dapat mereka tegakkan agama, dibuatlah pengganti imam namanya wilayatul faqih. Subhanallah. Kembali kepada kitab kita. Wa anna afdhalal quruni qarnus sahabah, dan sungguhnya sebaik-baik zaman dialah zaman para sahabat, kata Nabi, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Thumma alladhina yarunahum, kemudian zaman setelahku, thumma alladhina lahum, kemudian zaman setelah mereka. Zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Radiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua. Thumma alladhina lahum, kemudian zaman setelah mereka. Thumma alladhina lahum, kemudian zaman setelah mereka. Zaman tabi'ut tabi'in. Ya. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Imam yang empat itu tabi'ut tabi'in. Kecuali Abu Hanifah sebagian mengatakan tabi'in. Ya. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi mengatakan, wa anna afdhalal ummati, ya, kemudian wa anna afdhalal ummati ba'da nabiyya. Kemudian sesungguhnya umat yang paling utama di antara semua umat ini adalah setelah nabinya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Inilah ya susunan para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Walaupun Utsman dan Ali sebagian di masa dahulu mereka bersisi mana lebih utama. Ya. Wa qila thumma Utsman wa Ali. Ya, wa nakuffu an at-tafdhili bainahuma. Ya. Jadi kami, kata Ibnu Abi Zaid, nakuffu an at-tafdhil bainahum, kami berhenti tidak menghukumi mana lebih utama satu dengan lain antara Utsman dan Ali. Ya. Pada masa mereka, tapi setelah masa mereka, tegaklah ijma Uthman lebih utama daripada Ali. Ruya dzalika an Malik, itulah diriwayatkan daripada Malik. Apa dia kata Malik? Kita tak usah melebih utamakan satu daripada kedua orang ini. Mana lebih utama kita tak tahu. Apakah Ali ataukah Uthman? Dikatakan ini riwayat daripada Malik rahimahullah. Wa qala, dan berkata, ma adraktu ahadan aqtadi bihi yufaddilu ahaduhuma ala sahibih. Aku tak pernah mengetahui ada orang-orang yang aku jadikan panduan yang lebih mengutamakan antara satu dengan yang lain. Para al-kafan huma, maka Malik menganggap lebih baik kita tidak membincangkan mana lebih utama antara keduanya. Waruya anil qaw anhul qawlul awal. Sebagian riwayat mengatakan Malik berpendapat pendapat yang pertama bahwasanya Uthman lebih utama daripada Ali. Wa an Sufyana wa ghairihi, dan inilah pendapat Sufyan dan lain-lainnya. Wahwa qawlu ahli hadith, ini perkataan hadis bahwasanya lebih utama Uthman daripada Ali. Dan ini perkataan jumhur ulama. Bahkan setelah mereka telah tegak ijma' rela umat lebih utama Uthman daripada Ali. Waktu selesai? Ya. Demikian dulu ikhwati fillah. InsyaAllah akan kita ulangi ya tentang hari ini di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.